juga Denti Arlipo. Yeo bro, goyang dong. Tidakkah kau dengar bisikan anakmu yang kini masih di dalam kandungan? Dia menanyakan di dalam bisikan, bilakah ia akan dilahirkan? Katakan padanya, bapaknya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya, kelahirannya akan bersambut besar. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi dari dalam. Hatiku bahagia, hatiku bahagia, betapa kita berdua bahagia. Terima kasih. Goare. Spesial buat Komandan Malaysia. Komandan Malaysia. Ya. Yang punya Malaysia. Terima kasih. Meskipun panas benadum. Forte. Spesial buat komandan yang punya Malaysia. Terima kasih. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Katakan padanya, kelahirannya akan ku sambut besar. Tidak lama lagi kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia.